Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa irdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan kita di malam hari ini, kita kembali membacakan salah satu dari karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu Bulughul Maram. Dan pada pembahasan kita di malam hari ini, kita akan memasuki hadis yang ke-9 Kita bacakan hadis ini. Wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari salah seorang yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, naha Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, an taghtasila al-mar'atu bi fadlir rajuli. Kata salah seorang dari sahabat Rasul tersebut, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita untuk dia mandi dari air sisa mandinya seorang pria. Awir rajulu bifadlil mar'ah, ataukah sebaliknya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang pria ia mandi dari air sisa mandinya seorang wanita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wal yaghtarifa jami'an, namun hendaklah keduanya itu saling mengambil ataukah saling menciduk dengan gayung di air tersebut. Yani keduanya saling mengambil dengan gayungnya secara bersamaan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud wan Nasa'i dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa isnaduhu sahihun, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Di dalam hadis ini tadi kita bacakan, diriwayatkan oleh salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak disebutkan dalam riwayat tersebut siapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini. Naam. Sehingga bila kita melihat siyak konteks satu riwayat hadis, apabila satu hadis itu diriwayatkan dalam keadaan tidak disebutkan nama dari sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, ini dikenal oleh mereka para ulama ahli hadis sebagai riwayat yang mursal. Sebagai riwayat yang mursal, riwayat dari salah seorang yang tidak diketahui siapa orang tersebut. Nah, ini termasuk dari riwayat yang mursal. Nah, sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, bila kita membaca hadis ini, dan tadi kita sebutkan hadis ini termasuk dari riwayat yang mursal berasal dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka para ulama ahli hadis menyebutkan apabila di sana terdapat satu riwayat yang tidak disebutkan nama dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis tersebut, maka majhulnya, tidak diketahuinya nama dari sahabat tersebut ini sama sekali tidak mencacati hadis tersebut. Sama sekali tidak mencacati hadis tersebut. Karena seluruh dari sahabat Rasul, siapapun mereka, adalah seseorang yang terpercaya. Sehingga tidak diketahuinya nama mereka tatkala meriwayatkan hadis sama sekali tidak mencacati hadis tersebut. Berbeda halnya apabila rawi yang majhul ini dari tabi'in atau generasi yang setelahnya, sehingga mereka para ulama menghukuminya sebagai hadis yang munqati', karena tidak diketahui rawinya. Ini termasuk dari riwayat yang terputus sanadnya, yang majhul. Naam. Namun tadi kita sebutkan apabila jahala tersebut ada pada perawi hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka majhulnya sang rawi atau sahabat tersebut ini sama sekali tidak mencacati keabsahan kesahihan hadis tersebut. Sanad hadis ini sebagian di antara para imah mendhaifkannya. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, beliau berpandangan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Naam. Kata beliau, karena di dalam hadis ini terdapat seorang rawi yang dhaif. Terdapat seorang rawi yang dhaif. Nah, sehingga ada dua di antara para imatul hadis yang mencacati hadis ini. Sebagian mereka di antaranya Imam Al-Baihaqi rahimahullah berpandangan bahwasanya hadis ini termasuk hadis yang mursal, sehingga tidak dikatakan sebagai hadis yang muttasil, yang sahih dari sisi pensanad, dari sisi sanadnya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Namun tadi kita sebutkan pendapat ini kurang tepat, karena majhulnya sahabat Rasul ketika meriwayatkan hadis ini sama sekali tidak mencacati kesahihan hadis tersebut. Nah, Imam Ibn Hazm rahimahullah tadi kita sebutkan berpandangan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah karena di dalamnya terdapat seorang rawi yang dhaif. Namun pendapat beliau dibantah oleh kebanyakan di antara mereka para ulama, dan mereka membawakan pentakwilan dari perkataan Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, disebabkan karena di dalam sanad hadis ini terdapat salah seorang rawi yang dari sisi penamaannya ini tersamarkan, apakah rawi ini dari rawi yang thiqah ataukah dari rawi yang dhaif. Nah, perawi tersebut bernama Dawud Al-Audi. Bernama Dawud Al-Audi. Dalam keadaan seorang rawi yang tadi kita sebutkan namanya Dawud Al-Audi, ini ada dua orang. Satu orangnya adalah seorang rawi yang thiqah. Satu orangnya itu adalah seorang rawi yang dhaif. Nah, perbedaannya adalah terletak dari siapa nama orang tuanya. Kalau Dawud Al-Audi yang dimaksudkan adalah Dawud Ibni Yazid Al-Audi, maka dia ini termasuk dari rawi yang dhaif, sehingga tidak sahih periwayatan hadis apabila di dalam sanadnya terdapat Dawud Ibni Yazid Al-Audi. Nah, Namun apabila Dawud al-Audi tersebut adalah Dawud ibni Abdullah al-Audi, Dawud ibni Abdullah al-Audi, maka beliau ini termasuk dari rawi yang thiqah periwayatannya, termasuk dari rawi yang thiqah. Nah, dan hadis ini datang dari seorang rawi yang disebutkan penamaannya dengan nama Dawud al-Audi. Dawud al-Audi. Naam. Humayd bin Abdurrahman al-Humairi rahimahullah. Ini belum meriwayatkan dari Dawud al-Audi. Dalam keadaan tidak disebutkan siapa Dawud al-Audi tersebut. Sehingga mereka para ulama yang mensahihkan hadis ini membawakan perkataan Ibnu Hazm rahimahullah ketika mencacati hadis ini, disebabkan karena di dalamnya terdapat seorang rawi yang dhaif. Mereka mentakwilnya, mungkin Ibnu Hazm menyangka bahwasanya rawi ini adalah Dawud ibni Yazid al-Audi. Namun yang betul, karena disebutkan dalam sanad yang lain disebutkan nama ayahnya. Ternyata nama ayah dari Dawud dalam periwayatan hadis ini adalah Dawud bin Abdullah al-Audi, sehingga hadis ini termasuk dari hadis yang sahih. Nah, karena inilah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan ketika menukilkan hadis ini bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Nah, sanadnya itu sahih. Di sana terdapat beberapa riwayat dari jalur yang lain menyebutkan nama dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini. Naam. Sebagian riwayat menyebutkan, atau sebagian mereka para ulama menyebutkan, beliau adalah Al-Hakam Ibni Amr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Sebagian menyebutkan beliau Abdullah Ibni Mughaffal radhiyallahu ta'ala an. Al-muhim, majhulnya seorang dari sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis ini terkena kepada salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang majhulnya penamaan mereka ketika disebutkan periwayatan hadis oleh tabi'in sama sekali tidak mencacati kesahihan hadis tersebut, karena para sahabat Rasul adalah seorang rawi yang seorang yang thiqah yang adil. Nah, tadi kita sebutkan sanad hadis ini. Kemudian di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang kita jelaskan maknanya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita untuk dia mandi dengan air sisa yang digunakan oleh seorang pria. Dan Rasul juga melarang seorang pria untuk dia mandi dengan air sisa yang digunakan mandi oleh seorang wanita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar keduanya itu saling mandi dan mencidukan gayung di ember tersebut. Wal yaghtarifa jami'an. Sehingga apabila siyak makna hadis ini, tadi kita sebutkan maknanya demikian, maka yang dimaksud dengan seorang wanita di dalam hadis ini adalah seorang istri. Nah, dan yang dimaksud seorang pria di dalam hadis ini adalah suaminya. Karena Rasulullah SAW menganjurkan ketika keduanya ingin mandi untuk kemudian keduanya saling mengambil air di ember tersebut, jangan sendiri-sendiri. Artinya sang wanita mandi sendirian, kemudian ketika air itu ada sisanya, maka suaminya masuk kemudian mandi dengan air sisa mandi istrinya. Ataukah sebaliknya, sang istri mandi terlebih dahulu, kemudian baru kemudian setelah selesai suaminya masuk, dia mandi dari sisa air mandi istrinya. Namun Rasulullah SAW menganjurkan agar keduanya saling mandi dengan gayungnya secara bersamaan. Tadi kita sebutkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Tayib, di dalam hadis ini Nabi SAW diriwayatkan melarang perbuatan tersebut. Naha Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan mandinya seorang pria yang ia mandi dari bekas air sisa mandi istrinya, demikian pula sebaliknya. Naam. Kemudian pembahasan kita adalah apakah larangan di dalam hadis ini itu dibawakan kepada makna at-tahrim, artinya perbuatan tersebut diharamkan sehingga tidak boleh bagi seorang pria untuk mandi sendirian, demikian pula sebaliknya seorang istri tidak boleh mandi sendirian namun dianjurkan agar keduanya sama-sama mandi. Nah, kalau semisal larangan tersebut dibawakan ke makna at-tahrim, ataukah larangan ini dibawakan ke makna al-karohah, yakni itu adalah termasuk dari perkara yang makruh, ataukah itu termasuk dari bimbingan Nabi SAW dalam keadaan Rasul SAW tidak melarang apabila ternyata seorang suami melakukan demikian, demikian pula sebaliknya apabila sang istri ia mandi sendirian dari sisa bekas air yang dipakai mandi oleh suaminya. Naam. Dalam bab ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, mereka para ulama berselisih tentang makna dari larangan Rasul di dalam hadis tersebut. Sebagian memahaminya itu adalah termasuk dari larangan. Sebagian memahami bahwasanya ini termasuk dari larangan, sehingga tidak boleh bagi seorang suami melakukan perbuatan demikian, sang istri juga demikian. Nah, hingga sebagian di antara mereka berpandangan tidak sah mandinya seorang pria atau mandinya seorang istri dalam keadaan air yang dia pakai untuk mandi adalah air bekas mandi dari pasangannya. Nah, sebagian hingga menyebutkan pendapat yang tadi kita sebutkan tidak sah berdasarkan riwayat hadis yang tadi kita sebutkan. Namun pendapat yang rajih, dan ini pendapat jumhur dari kalangan mereka para al-fuqaha, membawakan larangan hadis ini ke makna karohiyatu tanzih, yakni sekedar anjuran tanpa di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perbuatan tersebut. Dalil yang digunakan oleh mereka jumhur para fuqaha, para ulama yang membawakan larangan di dalam hadis ini bermakna karohatu tanzih, sekedar bimbingan arahan saja, sehingga kalimat perintah pada akhir dari riwayat ini wal yaghtarifa jami'a, hendaklah keduanya, itu perintah dari Rasul agar saling mandi dengan air tersebut dengan gayungnya, mandi bersamaan. Ini perintah ini juga tidak bermakna wajib, sekedar bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar selayaknya seorang suami istri ketika keduanya mandi itu mandi dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Di antara dalil yang digunakan oleh jumhur mereka para ulama yang membawakan riwayat ini ke makna karohatu tanzih, sekedar bimbingan larangan itu bukan bermakna at-tahrim, adalah riwayat hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah pada nomor yang setelahnya. Antum perhatikan pada riwayat hadis yang ke-10, demikian pula ke-11. Nah, ini kita langsung bacakan karena riwayat ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Pada nomor yang ke-10, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunata radhiyallahu anha. Dalam riwayat Ibnu Abbas pada hadis yang ada di nomor yang ke-10 hadis yang setelahnya menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mandi dengan menggunakan air sisa dari mandinya istrinya beliau Maimunah radhiyallahu taala anha. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Wali ashabi sunan, di dalam riwayat ashabu sunan disebutkan dengan lafaz igtasala ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama fi jafnah. Disebutkan dengan lafaz sebagian istri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mandi menggunakan bejana yang berisikan air. Naam. Faja'a yaghtasilu minha. Kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika istri Rasul tersebut mandi di bejana tersebut yang berisi air. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam datang yaghtasilu minha, berkeinginan untuk mandi dari air yang ada di bejana tersebut. Faqalat, kemudian istri Rasul ini mengatakan inni kuntu junuban, sesungguhnya saya ini dalam keadaan junub. Naam. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa in innal ma'a la yujnib, sesungguhnya air itu tidak bisa junub. Naam, artinya air itu tetap suci dan mensucikan, tidak memadaratkan mandinya seorang wanita yang junub ke air tersebut. Dan disebutkan wa shahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah, hadis ini disahihkan oleh al-Imam Tirmidzi, demikian pula al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Ini dalil yang tadi kita sebutkan digunakan oleh mereka jumhur para ulama yang membawakan larangan Rasul di dalam hadis yang ada di nomor 9 yang tadi kita sebutkan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaqtasila ar-rajulu bi fadli al-mar'ah, sampai dengan akhirnya larangan ini dibawakan ke makna karahiyatu tanzih, sekedar larangan arahan dari Rasul sebaiknya demikian dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk seseorang melakukannya. Naam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Abbas melakukan perbuatan tersebut, belum mandi menggunakan air sisa dari mandinya Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Naam. Dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih, pendapat yang rajih yang menggabungkan sekian dalil antara yang melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya, ini menggabungkannya. Naam. Tayib, kita sebutkan faedah dari hadis tersebut. Pada hadis yang terdapat di nomor yang ke-9 disebutkan dengan lafaz naha Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Naam. Kalimat naha. An-nahyu, kalimat naha, larangan secara usul, secara istilah, artinya adalah talabul kaffi ala wajhil isti'la bisighatin makhsusah. Perintah agar seseorang berhenti. Namun larangan ini berasal dari seorang yang lebih tinggi ke seorang yang rendah dari sisi derajatnya, dengan lafaz yang khusus, dengan lafaz yang khusus. Sehingga larangan dikatakan sebagai larangan, an-nahyu dikatakan sebagai nahyun secara istilah berdasarkan mereka berdasarkan maknaan yang disebutkan dalam mereka para fuqaha adalah apabila berasal dari seorang yang lebih tinggi ke seorang yang di bawahnya. Dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya. Naam. Atau seorang ayah melarang anaknya dan yang seterusnya. Allah melarang hambanya. Ini naha. Dan disebutkan bisyighatin makhsusah, dengan bentuk yang khusus, yaitu menggunakan huruf yang berisikan larangan. Huruf yang berisikan larangan seperti la taf'al, menggunakan la anahiyah. Naam. Sikho dari larangan hanya satu seperti yang tadi kita sebutkan. Fi'il mudhari' bertemu dengan la anahiyah. Dan di sini disebutkan riwayat ini berasal dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sahabat disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Artinya adalah man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi walau lahdhah, yaitu seseorang yang ia berjumpa berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan dia beriman dengan Rasul walaupun sesaat, walau lahdhah. Naam. Wa mata ala dzalik, dan dia dibersyaratkan harus wafat di atas iman. Harus wafat di atas iman. Walau lam ya'lam bihir rasul, walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui sosoknya. Walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengetahui sosoknya, tidak mengetahui siapa namanya. Selama diriwayatkan dia berjumpa dengan Rasul, melihat Rasul, berkumpul dengan Rasul walaupun sesaat, maka ia dikatakan sebagai sahabat. Nah, menunjukkan kepada kita seseorang yang dia semasa dengan Rasul, melihat Rasul, namun tidak beriman dengan Rasul dalam arti kata meninggal di atas kekafiran, mereka bukan termasuk dari sahabat. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Nah, sehingga dipersyaratkan seorang yang berjumpa dengan Rasul, ia harus beriman. Syarat yang berikutnya, ia meninggal di atas iman. Menunjukkan sebagian mereka yang beriman dengan Rasul, kemudian ketika datang fitnah-fitnah, Musailamah al-Kadzab dan yang semisalnya, kemudian dia murtad serta meninggal di atas kekufurannya, kemurtadannya, ini bukan termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Walaupun Rasul tidak mengetahui sosoknya. Sebagian di antara mereka para ulama menambahkan dengan lafaz walau tahallalat alaihi riddah. Walaupun orang tersebut pernah murtad. Walaupun orang tersebut pernah murtad. Selama setelahnya dia kembali lagi ke Islam, iman, kemudian meninggal di atas iman, maka ia termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menunjukkan seorang yang semasa dengan Rasul namun belum pernah melihat Rasul, belum pernah bertemu dengan Rasul, ini bukan termasuk dari sahabat. Mereka para ulama ahli hadis mengistilahkan orang-orang yang menjumpai Rasul dalam keadaan tidak melihat Rasul, tidak berjumpa dengan Rasul, dikatakan sebagai seorang yang mukhadram. Sebagai seorang yang mukhadram. Dari sisi tabaqahnya ini termasuk dari kibar mereka para at-tabi'in. Para tabi'in yang paling kibarnya, paling besarnya. Nah, ini ma'asyarakat wa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, taujihun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabun rafi'. Di dalam hadis ini terdapat bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terdapat pengajaran adab yang demikian bagus. Yang demikian bagus, yaitu anjuran agar seorang suami dia mandi bersama dengan istrinya. Idza wajaba alaihim al-ghuslu, apabila diwajibkan bagi keduanya untuk mandi di waktu tersebut. Yani dua-duanya sama-sama junub, dianjurkan oleh Rasul agar mereka mandi bersamaan dalam keadaan tidak mandi sendiri-sendiri. Naam. Di dalamnya berisikan adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, yang demikian adalah perkara yang afdal. Yang demikian adalah perkara yang afdal berdasarkan hadis Rasul, yaghtarifa jami'a. Tapi hendaklah keduanya saling mandi, mengambil air di wadah tersebut dengan gayungnya. Nah, disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kisah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menceritakan pernah satu ketika beliau mandi junub bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di satu bejana. Dalam keadaan mereka saling mengambil air di wadah tersebut. Aisyah menceritakan beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya pernah mandi bersama dalam keadaan tangan mereka saling silih berganti mengambil air di bejana tersebut. Nah, ini termasuk dari hadis yang menjelaskan yang demikian termasuk dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan hadza yaqtadi annaha ila janbi zawjiha taghtasil fa sara fi hadza sunnatun qawliyatun wa sunnatun fi'liyah. Sehingga dengan riwayat ini di dalamnya berisikan perbuatan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mandi dengan Aisyah di satu bejana, mandi junub. Nah, sehingga dengan kedua riwayat ini Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan terdapat sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah ucapan Rasul dari hadis yang nomor 9 yang tadi kita sebutkan, dan terdapat sunnah fi'liyah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Aisyah yang disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim menceritakan beliau mandi junub bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu bejana dalam keadaan tangan mereka silih berganti mengambil air di wadah tersebut. Nah, kemudian Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan hikmah di balik amalan tersebut. Beliau menyebutkan fihi aydan min al-ulfati wal iqtisad fil ma ma huwa ma'lumun. Sehingga apabila seorang suami istri dia mandi berdua di satu wadah, di dalamnya akan menyebabkan dengan perbuatan tersebut memunculkan rasa suka, al-ulfah, rasa cinta antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ini hikmahnya. Demikian pula akan bisa menghemat penggunaan air. Apabila mandi sendiri-sendiri dengan mandi berdua, ini akan bisa lebih menghemat penggunaan air tersebut. Sehingga nantinya ketika keduanya mandi secara bersamaan akan semakin menambah rasa percaya diri, demikian pula semakin menambah rasa kecintaan antara keduanya. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma huwa maslahatun lil ummah hatta fil umur allati qad yustahya min dzikriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan untuk umatnya, hingga dalam perkara-perkara yang seseorang itu malu ketika menyebutkannya. Nah, karena pada sebagian manusia ketika menyebutkan perkara ini dia malu, ya kan, dia malu mandi berdua dengan istrinya, malu untuk disebutkan. Namun ternyata Rasulullah SAW menyebutkan perbuatan tersebut, disebutkan dalam riwayat yang sahih, innallaha la yastahyi minal haq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Sehingga ketika seorang bertanya tentang perkara kebenaran atau menyampaikan kebenaran, ini tidak perlu malu untuk menyampaikannya dan menanyakannya. Kemudian faedah yang berikutnya, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, annahu yajuzu lirrajuli ayyanzura ila ahlihi wa laisa bainahu wa baina ahlihi aurah. Boleh bagi seorang istri, seorang suami untuk dia melihat ke istrinya. Tidak ada batas aurat, ya kan, antara seorang suami dengan istrinya. Ini qadarullah, yang di depan anak ini masih bujang semua. Nah, al-muhim, ini sekedar ilmu pembekalan untuk antum ke depan. Yang demikian ternyata dibolehkan. Tidak ada batasan aurat. Seorang suami boleh melihat semua tubuh istrinya, demikian pula sebaliknya. Dan ini dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mandi dengan Aisyah dalam keadaan telanjang, sehingga masing-masingnya saling melihat aurat sebagiannya dengan sebagian yang lain, dan yang demikian tidak mengapa. Di sana terdapat satu riwayat, namun Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan riwayat ini riwayat yang tidak sahih. Riwayat yang tidak sahih menunjukkan dhaif riwayat tersebut. Aisyah mengatakan, "Ma ra'aituhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ra'ahu minni." Saya tidak pernah melihat pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni maksudnya al-farj, kemaluan beliau. Demikian pula beliau tidak pernah melihat pada diriku kemaluanku, kata Aisyah. Ini riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga yang benar, boleh bagi seorang suami untuk melihat seluruh dari tubuh istrinya, demikian pula sebaliknya. Kemudian faedah yang berikutnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, annahu yanbaghi lizawji an yaf'ala kullama yakunu fihi al-ulfah bainahu wa baina zawjatihi. Selayaknya seorang suami untuk melakukan perkara apa saja yang dengannya menimbulkan kecintaan, kesukaan, rasa sayang antara dia dengan istrinya. Di antara dari gambaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi kita sebutkan adalah mandinya keduanya di satu ina, satu wadah, satu ember, dalam keadaan masing-masingnya mengambil air dari ember tersebut. Di sana terdapat pembahasan pula di antara mereka para ulama tentang hukum air tersebut, hukum air dari sisa mandinya seorang wanita yang mandi junub, apakah air itu dikatakan sebagai air yang tahur, boleh untuk berwudu ataukah tidak. Nah, ini pembahasan yang di antara mereka para ulama terjadi khilaf, perselisihan dari sisi menentukan air tersebut, apakah air itu boleh untuk berwudu atau tidak. Nah, tapi insya Allah pembahasan ini akan kita sebutkan pada pertemuan yang setelahnya, bi'idznillahi ta'ala.